Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in ya. Melanjutkan di video sebelumnya, ini kitab saya kitab cetakan Haromen ya. Cetakan Haromen halaman 9. Barangkali ada yang menyimak dengan kitab aslinya, halaman 9 ya. Kita di video sebelumnya sudah sampai di mana ya? Sudah sampai di pembahasan tentang ismul a'dham ya, ini saya mulai dari ini qauluhu ini agar mengulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal ismul a'dhamu indal aktsar. Nama Allah adalah ismul a'dham. Menurut kebanyakan ulama, nama Allah adalah ismul a'dham. Artinya dari beberapa nama yang dimiliki oleh Allah, ada satu nama yang istimewa ya, istimewa dan dibanding dengan asma, dengan nama-nama yang lain ini istimewa. Itu diistilahkan dengan ismul a'dham. Wa tarana Nawawi rahimahullahu annahu al-hayyul qayyum. Dan ternyata nama Allah ismul a'dham itu tidak semua ulama sepakat. Imam Nawawi sendiri mengatakan atau memilih pendapat yang mengatakan ismul a'dham itu al-hayyul qayyum ya, bukan Allah tapi al-hayyul qayyum. Fa in qila, kemudian ada pertanyaan, inna min syartil ismil a'dham annahu in du'iya subhanahu wa ta'ala bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wa hadza laisa kadzalik faqad yad'u katsirun bihi wa la yustajabu du'a'uh. Ada pertanyaan, termasuk syarat dari isim a'dham, termasuk syarat dari ismul a'dham adalah bila Allah diminta dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkan. Bila Allah diminta, maka Allah akan memberi. Tapi faktanya tidak demikian. Banyak orang yang berdoa dengan nama Allah tapi doanya tidak dikabulkan. Ini bagaimana ini? Fal jawabu anna lidu'ai adaban wa syurutan la yustajabu du'a'u illa biha. Jawaban dari pertanyaan itu adalah bukan karena nama a'dhamnya, bukan karena ismul a'dhamnya. Tapi doa itu ada syaratnya. Berdoa itu ada syaratnya, ada adabnya. Artinya kalau tidak syarat dan adab ini tidak dilakukan ya tidak bisa terkabul doanya. Doa ini hanya bisa di doa ini hanya bisa dikabulkan bila mencukupi syarat dan adabnya. Fa'awaluha islahul batin bilukmatil halal. Lima kila addu'a miftahu sama wa asnanuhu lukmatul halal. Syarat dan adab yang pertama saat berdoa adalah memperbaiki hati ya, memperbaiki perut ya, bukan hati. Memperbaiki perut dengan makanan-makanan yang halal. Jadi kalau ingin doanya dikabulkan ya perhatikan apa yang dikonsumsi. Kalau semakin halal yang dikonsumsi semakin mudah doa itu terkabul. Mengapa ini menjadi syarat? Karena ada ungkapan bahwa doa adalah kunci langit dan gigi dari kunci. Kunci itu kan bagian bawahnya ada giginya ya. Gigi itu namanya asnan, asnanul miftah. Gigi kunci itu adalah makanan halal. Jadi kalau kunci yang tanpa gigi ya tidak bisa membuka pintu. Harus ada giginya. Giginya yaitu makanan halal. Wa akhiruhal ikhlasu wa hudurul qalbi. Kama qala ta'ala fad'allaha mukhlishina lahuddin. Dan adab dan syarat doa yang terakhir adalah keikhlasan dan kehadiran hati ya. Kehadiran hati itu ya maksudnya benar-benar fokus dengan apa yang didoakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh firman Allah, fad'allaha mukhlishina lahuddin, memintalah kepada Allah, mintalah, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas ya, dengan memurnikan agama untuknya. Wa kama qala li sayyidina Musa alaihi salam, ya Musa in aratta ayustajab laka du'auk fasun batnaka anil haram wa jawarihaka anil atham. Sebagai bukti dari pensyaratan ini juga Allah pernah bersabda kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jika engkau ingin doamu dikabulkan, maka jagalah perutmu dari keharaman dan jagalah tubuhmu dari perbuatan-perbuatan dosa." Qala Sayyidi Abdul Qadir. Ini sekarang ada apa? Cerita dari apa? Sultanul Aulia ya. Abdul Qadir Ajilani. Sudah halaman 10 sekarang ya. Halaman 10. Abdul Qadir Al-Jilani. Sebentar, ini saya tata dulu biar enak. Abdul Qadir Al-Jilani. Allahu huwa ismul a'zam. Wa inna ma yustajabu laka idza qulta Allah wa laysa fi qalbika ghairuh. Menurut Abdul Qadir Al-Jilani, kata Allah atau nama Allah adalah ismul a'zam. Artinya kalau kita berdoa dengan nama Allah, maka doa itu pasti dikabulkan. Asalkan di saat kita mengucap Allah, tidak ada makhluk lain di hati kita. Idza qulta Allah wa laysa fi qalbika ghairuh. Jika kau mengucapkan Allah dan di hatimu tidak ada apapun kecuali Allah, pasti terkabul. Nah, ini dicoba ya, dicoba. Kalau bisa ya hebat ya. Ini yang ngucap, yang apa, yang mengatakanin Abdul Qadir ya. Maksudnya apa ini, validitasnya tinggi ya. Kemudian wali hadzal ismi khawasun wa ajaib minha. Kata Allah ini memiliki beberapa kekhususan dan beberapa keajaiban, beberapa keistimewaan. Minha anna man dawam alaihi fi khalwah mujarridan bi ayakula Allah Allah thumma yaglibu alaihi minhu halun syahada ajaibal malakut wa yaqulu bi idznillahi li syai'in kun fayakun. Wah, ini dahsyat sekali ini. Termasuk keistimewaan nama Allah adalah seseorang yang sendiri ya, seseorang yang sendirian di tempat sendirian ya, bila dia berulang-ulang mengucapkan Allah, Allah, Allah, mengucapkan Allah saja berkali-kali, mengucapkan Allah berkali-kali dalam keadaan sendiri, hingga nanti akan terasa suatu yang ya gimana ya, tidak bisa diceritakan, hingga nanti akan merasakan sesuatu yang tidak seperti biasanya, maka dia nanti akan melihat keajaiban-keajaiban alam malakut. Malakut ini ya alam di luar kita. Alam malakut, alam-alam seperti apa? Seperti alam malaikat, alam jin, itu malakut itu. Dan bila sudah sampai ke taraf ini, dia akan bisa apa ya? Akan bisa, ini saya malah merinding ini. Dia akan bisa mewujudkan apapun yang dia mau. Mengucap kun pasti ada. Uang satu karung itu nanti ada nanti. Sepeda motor misalkan, mobil nanti akan terwujud. Kun fayakun. Ini tentunya dengan izin Allah ini ya, dengan izin Allah. Enak juga ini ya. Wa dzakara ba'dhum anna man kataba fi ina'in bihasbi ma yasal ina wa rassa biha wajhal masru' akhraqa bi idznillahi syaitanah. Sebagian ulama menceritakan barang siapa yang menulis kata Allah di apa ya, di bejana, bejana itu ya wadah ya. Seseorang yang menulis kata Allah di bejana lebarnya sama dengan luas ya. Maksudnya tulisannya itu selebar dan seluas bejana. Jadi tulisannya tergantung bejananya. Kalau bejananya lebar ya tulisannya lebar. Pokoknya memuat ya, memenuhi seluruh bejana itu. Kemudian diisi air. Lalu air itu ini untuk pengobatan apa? Orang yang kemasukan jin, kemasukan setan. Airnya tidak perlu Samsudin ini. Airnya dipersihkan ke orang yang apa, kemasukan jin, maka dengan izin Allah air itu akan membakar setan yang memasukinya. Wah, ini bisa buat pengobatan ini ya. Wa man dzakara bisa apa? Bisa bisa pasang tarif ini. Wa man zakarahu sab'ina alfa marrah fi mawdi'in khalin 'anil aswad la yas'alullaha syai'an illa u'tiyahu. Ini ada lagi, wa barang siapa yang berulang-ulang mengucapkan Allah, barang siapa yang mengucapkan Allah sebanyak 70 ribu kali, 70 ribu ya, mengucapkan nama Allah 70 ribu kali di tempat yang tidak terdengar suara apapun, maka apapun yang diminta pasti diberi oleh Allah. Ini ya ana tutalibin ya, bukan saya yang ngomong ya. Apapun yang dia minta pasti diberi Allah. Wa man qala kullu yaumin ba'da salati subhi huwa Allah sab'an wa sab'ina marrah ra'a barakataha fi dinihi wa dunyah wa syahada fi nafsihi asya'a ajibah. Barang siapa yang setiap hari setelah salat subuh mengucapkan huwallah ya, mengucapkan kalimat huwallah sebanyak 77 kali, maka keberkahan itu maka dia akan melihat keberkahan di hari itu ya, keberkahan baik keberkahan dunia maupun akhirat, dan dalam dirinya dia akan menemukan keajaiban. Mudah sebenarnya ya, 77 kali, coba saja dipraktekan ya. Nanti kalau berhasil nanti tulis di komentar. Qauluhu wa lam yusamma bihi ghairu. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi wa lam yusamma bihi ghairu, ai bal sama nafsahu bihi qabla ai ya'rifahu qabla ai yu'arifahu li khalqi thumma anzalahu ala adam liya'rifahu lahum. Jadi nama Allah itu adalah nama yang dibuat oleh Allah sendiri, tidaklah dibuat oleh makhluknya. Allah menamai dirinya sendiri dengan nama Allah sebelum memberitahukan nama itu kepada makhluknya. Lalu nama itu diturunkan kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam memberitahu nama itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samia. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi hal ta'lamu lahu samia. Apakah kau mengetahui makhluk yang bernama Allah? Maksudnya nama Allah itu kan tidak pernah dipakai oleh satu makhluk manapun ya. Hal ta'lamu lahu samia. Ai hal ta'lamu anna ahadan ghairallahi tasamma bihadzal ismi. Nah, ini ya makna dari ayat ini ya. Apakah kau pernah mengetahui ada satu orang selain Allah, satu makhluk selain Allah yang bernama Allah? Wal istifhamu lil inkar. Jadi pertanyaan ini pertanyaan ingkar sebenarnya. Pertanyaan tapi jawabannya pasti tidak. Pertanyaan pasti jawabannya pasti tidak. Lawannya ingkar itu ya takrir biasanya. Istifham ada yang ingkar, ada yang takrir. Wa qauluhu walau ta'annutan ay annahu la yastati'u ahadun at-tasmiyata bihi walau ala wajhi ta'annuti ay tashaddudi wa ta'assub. Kata ta'annutan dalam Fathul Mu'in maknanya adalah seseorang tidak akan mampu menamai orang lain dengan Allah, tidak akan mampu menamai makhluk dengan nama Allah walaupun dia memaksa. Qala fil qamus annatahu ta'nitan aisyadada alaihi wa alzamahu ma ya'sibuhu ada'uh. Fayuqalu ja'ahu muta'anitan ay taliban zallatahu indaha. Dalam kitab kamus Al-Qamus disebutkan, mana tadi? Kata annatahu ta'nitan, maknanya memberatkan ya. Memberatkan dan apa ya? Memikul atau melakukan, menyanggupi sesuatu yang berat dilakukan. Menyanggupi sesuatu yang berat dilakukan. Ja'ahu muta'anitan, artinya seseorang mendatangi orang lain dengan tujuan mencari kesalahannya. Wa yurwa, ini ada cerita bagus ini. Wa yurwa anna mur'atan samat waladahalloh fanazalat so'ikotun wa ahraqathu. Ada satu cerita yang menceritakan bahwa ada perempuan yang menamai anaknya dengan nama Allah. Jadi punya anak lahir diberi nama Allah. Lalu beberapa waktu kemudian, beberapa waktu ini tidak lama ya, setelah penamaan itu langsung ada petir menyambar dan terbakar anak itu. Jadi ya gimana ini? Ada anak diberi nama Allah lalu disambar petir. Wah, ini ngeri juga ya. Qauluhu Ar-Rahmanur Rahim sifatani ila akhirih ay musbihatani bihasabil wad'i. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua kalimat ini, kedua kata ini adalah dua sifat musbihah. Sifat musbihah kalau dilihat dari sisi wad'nya, dari sisi makna aslinya. Wa qauluhu buniyata ay ustuk kota lil mubalaghah ay li ajli ifadatiha bihasabil istimal la bihasabil sighah wal wad'i. Dua kata yang dicetak untuk mendapatkan makna mubalaghah, berlebih-lebihan. Jadi mubalaghah ini diambil dari penggunaannya ya, bukan diambil dari makna aslinya, bukan diambil dari sighatnya. Babi madzukir yang dafiu makila inna kauna huma lil mubalaghah yunafi kauna huma sifata ini mus apa ini musabbiha ini atau musabbiha itu sama saja musabbiha juga li anna sifat al musbiha lidawami wasighatul mubalaghah lil hudus wa tajaddud. Jadi makna mubalaghah itu sebenarnya bertentangan dengan sighatnya. Sigotnya itu kan sifat musbihah ya. Sigotnya sifat musbihah, tapi dikatakan di sini ingin mendapatkan makna mubalaghah. Padahal mubalaghah itu punya sigot sendiri. Ada sigot musbihah, ada sigot mubalaghah. Lah ini kok dicetak sigot musbihah, tapi tujuannya mubalaghah. Ini kan aneh. Ternyata mubalaghah ini tidak didapatkan dari sigotnya, tapi didapatkan dari penggunaannya ya. Jadi makna aslinya memang musbihah, tapi digunakan untuk makna mubalaghah. Perbedaannya apa sifat musbihah dengan mubalaghah itu? Perbedaannya yang mencolok adalah sifat musbihah itu ada makna dawam, ada makna selamanya, abadi. Kalau mubalaghah itu tidak. Mubalaghah itu ya asalnya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya hudus ya. Hudus wa tajaddud. Kadang ada, kadang tidak. Kalau musbihah selamanya. Wa yandafi'u bihi aidan makila inna siyahul mubalaghah masuratun fi khamsatin wa rahman laisa minha. Dan dengan jawaban tadi, dengan penjelasan tadi, sanggahan yang lain juga bisa tertolak ya. Sanggahan yang lain yang mengatakan bahwa sigot mubalaghah itu terbatas di 5 sigot dan rahman itu tidak termasuk. Rahman tidak termasuk sigot mubalaghah. Jadi tidak ada sigot mubalaghah fa'lanu katanya. Jadi jawabannya ya tadi, ini tujuannya itu untuk mendapatkan makna apa itu? Makna mubalaghah. Mana tadi? Sifat musbihah. Sigot mubalaghah. Bukan ya. Jadi saya ulangi. Sigot mubalaghah itu hanya 5 saja dan kata Rahman itu sigotnya bukan termasuk sigot mubalaghah. Ini gimana? Jawabannya adalah ini bukan sigot mubalaghah, ini sigot sifat musbihah, hanya saja maknanya mubalaghah. Kemudian mana tadi? Ala anna ba'dhum mana al-hasr al-madhkur. Walaupun sebagian ulama juga tidak membatasi sigot mubalaghah dengan 5 sigot saja. Wal muradu bin mubalaghati al-mubalaghah an-nahwiyah wa yaku watul makna au kasrat afradihi lal bayaniyah wa ya anta thubuta li syai'i ziyadatun ala ma yastahiquhu li'annahu mustahilah idjami'u asma'ihi fi nihayatil kamal. Jadi ini mubalaghah yang di kitab Fathul Mu'in itu yang dimaksud adalah mubalaghah nahwiyah ya. Mubalaghah dalam makna ulama nahwu, bukan mubalaghah dalam makna ulama balaghah. Jadi mubalaghah ada dua kalau melihat penjelasan ini ya. Ada mubalaghah nahwiyah, ada mubalaghah bayaniyah. Yang dimaksud adalah mubalaghah yang nahwiyah. mubalaghah nahwiyah adalah kuatnya arti, jadi artinya bertambah kuat, atau banyaknya afrod, banyaknya farad yang tercakup, ya, banyaknya cakupan yang tercakup. Kalau bayaniyah artinya menetapkan sesuatu lebih dari apa yang berhak dimiliki, menetapkan sesuatu lebih dari apa yang berhak ia miliki. Kalau makna bayaniyah ini tidak mungkin diberikan untuk kata Rahman dan Rahim, karena hal itu mustahil bagi Allah. Jadi kalau Rahman dan Rahim diartikan bayaniyah, maka kata Rahman dan Rahim itu ada tambahan kalimat yang lain, tambahan yang sebenarnya tidak berhak dimiliki. Itu kan mustahil, sebab semua nama Allah itu kan kesempurnaannya sudah maksimal, tidak perlu ditambah lagi, sudah maksimal. Wa qauluhu min rahima ay bikasril ha, ini kebetulan pas dengan pembahasan Bajuri sebelumnya, ya. Jadi enak, yang mengikuti enak. Jadi kemarin Bajuri membahas ini, sekarang Yana membahas ini lagi. Mana tadi? Qauluhu min rahima ay bikasril ha ba'da naqlihi min fa'ila bikasril aini. Ila fa'ula bidhamiha au ba'da tanzilihi manzilatan lam. Ini di Bajuri kemarin juga sudah ada. Jadi ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua sigot mubalaghah. Mubalaghah dari kata rahima, ya, rahima. Tapi tidak langsung proses pembuatannya tidak langsung dari rahima ke Rahman dan Rahim. Sebelum itu ada proses. Sebelum dicetak menjadi Rahman dan Rahim, kata rahima dipindah dulu ke wajan faula, ya. Jadi asalnya faila dipindah menjadi faula. Atau tidak dipindah tapi ditempatkan ke tempatnya fi'il lazim. Karena apa? Karena sifat musbihah itu hanya bisa dicetak dari fi'il lazim, sedangkan rahima ini muta'addi, ya. Falaya ridu ma yuqal inna sifatal musbihah. Mana tadi? Maka tidak bisa dikatakan bahwa sifat musbihah itu hanya bisa mana tadi? Sifat musbihah tidak bisa dicetak dari fi'il muta'addi, dan rahimah ini muta'addi. Ya, jawabannya tadi, ya. Sifatnya tidak bisa dicetak dari fi'il muta'addi, sedangkan rahimah itu adalah fi'il muta'addi. Ya, walaupun rahimah fi'il muta'addi, tapi sebelum apa mencetak sifat musbihah darinya itu dipindah dulu ke fi'il lazim, ya, dipindah dulu ke fi'il lazim atau ditempatkan ke tempatnya fi'il lazim. Yuqalu rahimakallahu. Jadi rahimakallah ini adalah bukti, ya, kalimat rahimakallah ini bukti bahwa rahimah itu fi'il mutaaddi, ada maf'ulnya ka itu. Ba'dhum atsbata kaunahu yustakmalu laziman madmumal aini fa yaqulu rahuma kahasuna masdaruhu ar-rahim ar-raham kalhasan. Sebagian ulama menetapkan satu ketetapan bahwa rahimah ini bisa juga digunakan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim nanti huruf ain fi'ilnya di dhammah. Jadi fi'il matinya tidak rahimah tapi rahuma, seperti wazan hasuna. Nanti masdarnya wajannya fa'al, hasan, ya, roham, ya. Jadi rohuma, rohamun, hasuna, hasanun. Wa minhu qawlu ta'ala wa akroba rohama. Ini wa akrobu atau wa akroba, mohon maaf kalau salah baca, ya. Fa'ala hadha la hajata li tanjil wa nakli al-maroini. Jadi termasuk bukti. Ini apa Shopee ini? Biasanya kalau ada pemberitahuan dari Shopee itu malah suaranya putus-putus biasanya, ya. Ini dihapus saja Shopee ini. Mana tadi? Termasuk bukti bahwa rohima ada juga yang dipakai fi'il lazim adalah firman Allah wa akrobu atau akroba, ini mohon maaf, ya, rohama. Jadi kalau kita mengikuti pendapat sebagian ulama ini, maka tidak butuh menempatkan rohimah ke tempat fi'il lazim, atau tidak butuh memindah ke wazan fa'ula, karena ada juga rohimah yang fi'il lazim, tapi harokatnya rohuma ya. Jadi kitab itu saling melengkapi ya. Kemarin di Bajuri tidak ada keterangan seperti ini. Qauluhu warrahmanu ablahu minar rahim istinafun bayani waqi'un fi jawabi su'alin muqaddar takdiruhu lima qaddamar rahman alal rahim. Kalimat ar-rahman ablahu minar rahim ini adalah kalimat pembuka, maksudnya awal paragraf ya, awal kalimat. Istinaf bayani namanya ya. Istinaf bayani ini menjawab pertanyaan yang terbayangkan. Jadi ada pertanyaan yang terbayangkan, kemudian pertanyaan itu dijawab dengan kalimat ini. Pertanyaan yang terbayangkan itu berbunyi, mengapa dalam bismillah kata Rahman didahulukan dari kata Rahim? Mengapa Ar-Rahman dulu baru Rahim? Mengapa tidak Bismillahirrahmanirrahman? Kenapa tidak dibalik? Lalu ada kalimat ini, Warrahman ablahu minar rahim. Ternyata karena kata Rahman itu maknanya lebih luas daripada Rahim, lebih ya memiliki kelebihan daripada kata Rahim. Wa ma'na kaunihi ablago anna madlulahu a'dham wa azyad fi madluli Rahim. Makna kata ablago dalam ablahu, dalam kitab Fathumin ada ablahu ya. Maknanya adalah arti dari kata Ar-Rahman itu lebih besar dan memiliki arti yang lebih daripada Rahim. Wa huwa ma'khudun minal mubalaghah la minal balaghah li'annaha la yusafu bihal mufrad. Kata ablahu dalam Fathul Mu'in tadi itu diambil dari kata mubalaghah, bukan dari kata balaghah ya. Mengapa? Karena balaghah, kata balaghah itu tidak bisa untuk mensifati satu kata. Jadi minimal susunan ya. Kata balaghah itu hanya bisa mensifati susunan saja. Wa qauluhu li anna ziyadatal bina'i ila akhirih kama fi qata'a bi tahfif wa qata'a bi tasdid. Wa kama fi, mana ini bacanya? Kibar wa kibar. Kok sama ini? Harakatnya gimana ini? Jadi dalam Fathul Mu'in ada alasannya mengapa Ar-Rahman dikatakan lebih besar maknanya dari Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman itu jumlah hurufnya lebih banyak dari Ar-Rahim. Jumlah hurufnya 5. Sama seperti qata'a dan qatta'a. Qata'a itu memotong. Kalau qatta'a, to-nya di tasdid itu memotong-motong. Jadi beberapa kali memotongnya. Dan sama juga seperti kibar. Ini gimana ini? Kibar, kubar. Ini saya kurang tahu ya, kibar kubar ini. Mungkin ada tasdidnya yang satu. Mungkin yang satu ada tasdidnya, yang satu tidak. Atau barangkali ada yang menyimak pakai cetakan lain ya. Barangkali ada harokatnya atau gimana. Sebentar, atau mungkin saya cari di Munawir sebentar ya. Ini barangkali yang satu ada tasdidnya, yang satu tidak mungkin. Atau mungkin ada taklikan ya. Masalahnya ini di Bajuri kemarin tidak ada. Contoh ini tidak ada. Tidak ada contoh ini ya. Kibar, kubar atau kibar. Mungkin kemungkinannya tadi ya, yang satu ada tasdidnya, yang satu tidak ada tasdidnya. Terus artinya apa? Kibar itu mungkin besar. Kalau ini bacanya juga apa? Kibar apa kubar? Kibar, kibroh. Di Kamus Munawir juga kubar ya. Kalau di Munawir malah sama. Kubar dan kubar yang baknya di tasdid dan tidak itu sama artinya. Sama-sama yang besar. Gimana ini? Kubar dan kubar. Ya ini saya Kurang bisa connect, otak-otak saya kurang connect ini ya. Dua kata ini, kibar dan kubar ini. Ya nanti barangkali beberapa apa? Barangkali suatu saat saya menemukan jawabannya nanti. Kalau ingat saya beritahu, kalau ingat ya. Kalau tidak ingat ya jadi ingatkan. Kalau tidak ingat jadi ingatkan. Wa mahallu hadzal qaidati idza wujidat syurutun salasatun. Jadi kaidah ini yaitu ini di bajuri kemarin juga tidak ada ya. Kaidah ini tambahnya huruf menunjukkan tambahnya arti itu memiliki tiga syarat ya. Jadi kalau tidak mencukupi tiga syarat ini ya tidak tergolong. Tiga syarat itu yang pertama ayakun adzalika fi ghairi sifatil jibillah. Yang pertama tidak termasuk kata-kata yang memiliki makna jibillah. Jibillah itu watak ya. Fa kharaja nahwu syarih nahim. Syarih dan nahim. Ini artinya apa? Saya juga lupa ini. Syariha itu, jadi ini saya sambil mencari maknanya ya. Biar tahu maknanya. Syariha itu kalau tidak salah rakus ya. Kalau tidak salah rakus. Tapi masih ragu saya. Ini sebentar. Ini posisinya ini sulit untuk menampilkan kamus munawir ini agak sulit ya. Posisi handphone saya yang buat merekam ini. Iya, rakus benar ya. Syariha itu rakus. Kemudian yang kedua apa tadi? Nahima. Nahima apa nahima? Syariha dan nahima. Syariha maknanya rakus ya. Ya barangkali ada yang mau coret-coret kitabnya ini kan. Lumayan. Maksudnya lumayan bagi dia dan lumayan bagi saya juga. Nahima, lumayan bagi saya ya. Membantu itu kan pasti ada balasannya. Nahama. Ini banyak makan. Nahama itu banyak makan ya. Harokatnya nahama yanhimu. Banyak makan. Syariha rakus. Nahama alhamdulillah. Ini siapa? Ahmad Romli bin Zakaria. Ya, terima kasih. Mana tadi? Wa mahallu fa kharaja nahwu syariha wa nahama li anna sifata al-jibiliyah la tatafawatu. Mengapa ada syarat yang pertama ini? Karena sifat jibiliyah ya, sifat watak seseorang itu tidak berbeda. Maksudnya tidak ada tafawut. Ini sopi ini gimana ini Pak ada? Tidak ada tasawut, tidak ada keterkaitan. Tidak satu tinggi, yang satu tidak, yang satu besar, yang satu tidak bisa seperti itu. Semuanya sama. Rakus itu ya rakus. Banyak makan ya banyak makan, tidak bisa rakus tingkat 1, rakus tingkat 2. Wa ayatahidal lafdhoni fi nau'i fa kharaja nahwu hadirin wa hadirin. Ini kemarin ya di bajuri ada. Syarat yang kedua, dua lafadznya harus sama. Sigotnya sama. Dua lafadz yang dibandingkan itu sigotnya harus sama. Sehingga ini mengecualikan hadirin dan hadirin. Kalau di bajuri kemarin, kata hadirin dan hadir ini dikecualikan ya, dikecualikan dari sigot itu. Ternyata pengecualiannya karena ini tidak mencukupi syarat yang kedua. Idil awalu sifatun musbihah wa tsani ismu fa'ilin. Hadirun ini maknanya waspada ya. Hadirun ini sifat musbihah, hadirun ini isim fa'il. Jadi hadirun yang ada alifnya itu kan jumlah hurufnya lebih banyak. Tapi faktanya maknanya lebih sedikit kalau dibandingkan hadirun. Karena sifat musbihah itu memiliki arti yang tidak dimiliki isim fa'il, yaitu dawam ya. Dawam wal istimrar. Jadi kalau hadirun tanpa alif artinya orang yang selalu waspada. Ada tambahan kata selalu. Kalau hadirun hanya orang yang waspada, hanya itu, tidak ada kata selalu. Jadi bisa untuk hanya waspada satu kali itu bisa memiliki sifat hadir. Wa yatahida fil istihqaq. fakhraja nahwu zaman wa zaman itla istiqaqa fihima. Syarat yang ketiga, sumber atau suku katanya harus sama, berbeda dengan zaman dan zaman. Ini kan zamin atau zaman, ini zaman dan zaman. Ini kan tidak ada istiqaq ya, maksudnya kata zaman diambil dari apa, kata zaman diambil dari apa, kan tidak ada istiqaqnya. Maksudnya ini kan apa itu namanya isim, apa itu namanya isim yang tidak diambil dari isim yang lain, itu kan ada istilahnya itu, tapi saya lupa. Jadi zaman yang ada alifnya dan yang tidak ada alifnya itu maknanya sama. Ini sebentar saya buka kamus dulu ini. Kalau tidak sedia kamus di pinggir saya ya sesat nanti. Nah, jadi agar tidak sesat ya saya cari dulu. Zaman itu antara, ini kalau tidak salah artinya sama ya. Zaman ada alifnya dan zaman tanpa alif ini kalau tidak salah maknanya sama. Sebentar saya cari dulu. Zaman yang tanpa, iya sama maknanya. Zam. Ini sebenarnya kalau posisinya enak bisa saya perlihatkan ini. Nanti kalau saya paksakan saya perlihatkan munawir, kamus munawir bisa jatuh rekamannya, kan repot lagi. Jadi zaman yang tanpa alif dan zaman yang ada alifnya itu maknanya sama. Jadi yang ada alif memiliki huruf yang lebih banyak tapi tidak memiliki arti yang lebih banyak, maksudnya begitu. Akan tetapi dua kata ini tidak mencukupi syarat yang ketiga, yaitu harus dicetak dari satu suku kata yang sama. Wa qauluhu wa li qaulihim ay salafi. Kata di Fathul Mu'in, kata wa li qaulihim itu dhamir him kembalinya ke salaf ya. Ini marji dhamir yang tidak ada di kalimat sebelumnya. Ini biasa ini dalam apa? Tulisan ini biasa. Cuman biasanya kalau dibahas oleh yang masih suka membahas nahwu itu ya jadinya repot semua nanti. Ada dhamir yang kembali ke kata tapi kata itu tidak ada di kalimat sebelumnya. Itu perdebatan panjang kalau yang bahas apa? Nahwu-nahwu itu. Fa fihi tasrihun bi anna hadza laisa bi hadis. Ya, jadi kalimat qaulihim ya. Ini setelah qaulihim itu kan rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah ya. Kalimat li qaulihim ini menjelaskan bahwa kalimat setelahnya itu bukan hadis ya, bukan hadis. Maksudnya mengapa penulis Fathul Mu'in menulis kata wali qaulihim, karena untuk menjelaskan, menegaskan bahwa kalimat setelahnya itu bukan hadis. Waqala Ibnu Hajar innahu hadis. Wah, ini malah menurut Ibnu Hajar ini hadis malah. Wal mubalaghatu fihi. Mana tadi? Wal mubalaghatu fihi. Ini ketutup di HP saya sebentar ya. Wal mubalaghatu fihi. Li syumuli rahmani lidunya wal akhirah war rahim muhtasun bil akhirah awid dunya. Jadi maksud dari Rahman mubalaghah dari Rahim, karena Rahman itu cakupannya dunia dan akhirat sekaligus, tapi kalau Rahim itu hanya terkhusus dunia saja atau akhirat saja. Biasanya kalau Rahim itu kan hanya diartikan akhirat saja ya, tapi ternyata bisa juga untuk dunia saja. Jadi Rahim bisa terkhusus dunia saja. Fal ablaghiyatu bihasabi kasrati afrodil marhumin wa qillatiha fahiya mandzurun fiha lil hukmi. Jadi mengapa kata Rahman itu lebih luas daripada Rahim? Karena dipandang dari sisi banyaknya ya, banyaknya makhluk, banyak atau sedikitnya makhluk yang mendapatkan rahmat itu. Rahman itu kan memberi rahmat baik di dunia maupun di akhirat ya, itu kan lebih banyak didapatkan makhluknya. Kalau Rahim memberi rahmat hanya di akhirat saja, atau bisa diartikan hanya di dunia saja, berarti kan yang mendapat yang mendapat rahmat Allah dengan nama Rahman itu lebih banyak. Jadi sudut pandangnya itu. Wa amma ma ja'a fil hadis ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma fala yu'aridu ma dzukira li annahu yajuzu an takunal ablaghiyatu bin nadri lil kaifi. Wah, gini ya. Intaha Bujairimi atau Bujairomi mitasorrufin. Mitasorrufin itu maksudnya tidak dikutip secara apa ya? Tidak dikutip. Kalimatnya tidak sama persis ya, maksudnya ada perubahan. Kemudian ada hadis yang berbunyi, wahai zat yang memiliki kasih sayang dunia dan akhirat dan memiliki kasih sayang. Maksudnya ada hadis yang mengatakan bahwa Rahman itu hubungannya dengan dunia dan akhirat, Rahim juga sama. Rahmanad dunya wal akhirah, rahimahuma. Jadi hubungan Rahman dunia dan akhirat, Rahim juga sama. Loh, kalau ada hadis seperti ini, lalu bagaimana cara kita menjawab hadis ini? Ternyata jawabannya adalah balaghah makna itu tidak selalu terkait dengan jumlah, ya. Tidak selalu terkait dengan jumlah. Kalau tadi kan jumlah yang mendapatkan rahmat Allah dengan nama Rahman lebih banyak daripada dengan kata Rahim. Kalau menanggapi hadis ini, berarti sisi mubalaghah kata Rahman adalah kualitas, ya, bukan jumlah tapi kualitas. Walaupun kuantitasnya sama, tapi kualitasnya lebih besar Rahman. Ini penjelasan Bu Jeremy. Wa fi hasiyatil jamal manasahu. Dalam hasiah jamal, hasiah jamal ini biasanya hasiah Fathul Wahab, ya. Maksudnya jamal itu kan ada hasiah tafsir Jalalain juga. Tapi setahu saya kalau hasiah jamal yang diceritakan di kitab fikih itu ya hasiah jamal yang hasiah Fathul Wahab itu. Dalam hasiah jamal ada keterangan. Qauluhu wa liqaulihim apa ini? Lam yakul. Wa liqaulihim lam yakul walikaulihi alaihi salatu wassalam li'anna gimana ini kauluhu walikauli kauluhu walikaulihim titik ya, jadi walikaulihim ini dalam kurung kauluhu walikaulihim dalam kurung lam yakul walikaulihi alaihi salatu wassalam li'anna kullan mimma dzakarahu ghairu hadisin. Jadi mengapa penulis Fathul Wahab ya penulis Fathul Wahab menuliskan wali kaulihim, tidak menuliskan wali kaulihi alaihi salatu wassalam, karena dua kalimat sebelumnya itu bukanlah hadis. Ini kalau tidak membaca Fathul Wahabnya ya gimana ini? Saya juga punya sebenarnya. Kalau hasiah jamalnya tidak punya, Fathul Wahabnya punya. Intinya di dalam Fathul Wahab itu penulis Fathul Wahab yaitu Zakaria Al-Ansori, beliau membuktikan bahwa Rahman lebih luas dari Rahim dengan dua ungkapan. Tapi dua ungkapan itu tidaklah hadis ya. Oleh karena itu tidak menggunakan kata wali qaulihi alaihi salatu wassalam, tapi menggunakan kata wali qaulihim. Li'anna hasil siyahil ladhi waradat huna situ sigota situn ya situn. Jadi jadi beberapa sigot atau beberapa redaksi atau beberapa kalimat saja, beberapa kalimat yang terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada 6 ya. Beberapa sigot atau beberapa redaksi yang terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada 6. Sigotani minha hadithani. Dua redaksi dari 6 tadi adalah hadis. Wahuma Ar-Rahman, Rahmanud dunya, Warrahim, Rahimul akhirah. Ini yang pertama, ini hadis ini. Ar-Rahman, Rahmanud dunya, Warrahim, Rahimul akhirah. Ini hadis. Rahman ya, nama Allah Rahman, Maha Pengasih Rahman itu memberi kasih sayangnya dunia, dan Ar-Rahim akhirat. Wasiqatul tsaniyah ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Ini juga hadis. Wahai zat yang memberi kasih sayang di dunia dan akhirat, dan sama ya, Rahim juga sama. Dua sikot ini hadis. Wa amma baghiyatu siyaqillati min jumlatiha ma dzakarhu syarih fahiya ghairu ahadits. Empat yang lain ya, empat redaksi yang lain itu bukan hadis. Jadi dari enam tadi, yang dua hadis, yang empat tidak hadis. Wahiya arba'u siyakin ya rahmanat dunya wal akhirah wa rahimal akhirah. Ini yang pertama ya, ya rahmanat dunya wal akhirah wa rahimal akhirah yang pertama. Ya rahmanat dunya wal akhirah wa rahimat dunya, ini yang kedua. Ya rahmanat dunya wa rahimal akhirah yang ketiga. Ya rahmanal akhirah wa rahimat dunya yang keempat. Jadi ada empat redaksi yang bukan hadis. Intaha hifni. Hifni ini lupa saya apa ini. Maksudnya kitabnya apa? Wa qaluhu allati min jumlatiha ma dzakarahu syarihu ghairu dzahir. Aduh ini. Ini tadi kan masih apa, masih mengutip dari keterangan Al-Jamal ya, keterangan dari Hasyiah Al-Jamal. Jadi menurut Al-Jamal, penjelasan Al-Hifni yang mengatakan mana tadi? Alati min jumlatiha mana kalimat sebelumnya? Ah ini ya, bagiatu siwa alati min jumlatiha madza karahul musannif fahuwa ghairu hadis. Jadi dikatakan bahwa redaksi yang dituliskan oleh musannif itu bukan hadis ya. Itu dikatakan kurang pas, penjelasan itu kurang jelas. Li'anna sighataini fi syarhi laisa fihi ma harfun nida'i sharihan wa in kana muqaddaran. Bi khilafil arba'ah allati dzakaraha. Jadi Hasyiah Jamal tidak terima, bukan tidak terima ya, maksudnya mengkritik bahwa dua sighat yang dituliskan oleh Zakaria Al-Ansari itu tidak ada huruf nidaknya, tidak ada huruf nidaknya secara jelas. Walaupun bisa juga di apa dimaknai huruf nidak tapi muqaddar ya, terbayangkan saja. Berbeda dengan empat redaksi yang disebutkan tadi, itu jelas ada nidaknya. Wa bihadzal i'tibar takunu asyagu samaniatan sigotani hadisani wasitun ghairu ahadits. Jadi kalau kita melihat ini, melihat penjelasan ini, maka nanti jadinya jadi delapan. Jadi delapan ya. Jadi redaksi yang apa ya, redaksi terkait kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada delapan. Yang dua hadis, yang lain tidak hadis. Delapan itu karena menambah apa, menambah penjelasan tadi ya. Ada yang menggunakan huruf nida, ada yang tidak ya. Yang empat menggunakan huruf nida, yang empat tidak menggunakan huruf nida. Nah, itu sudah delapan itu. Bukan ya. Yang hadis kan tadi ya, yang hadis tadi dua tadi. Kemudian yang tidak hadis itu kan empat ya. Empat yang menggunakan huruf nida. Itu ditambah dengan dua, dua yang tanpa huruf nida. Seperti yang dituliskan oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahab. Intaha. Ain to ini lupa juga saya. Sebentar, ain to itu biasanya di kamus apa itu, di kamus apa itu Taufik itu ada. Ain to itu siapa? Apa Syekh Atiyah ya? Kalau Syekh Nawawi Banten itu biasanya Atiyah biasanya. Ain to siapa ain to ya? Ain dan to. Di kamus apa, di kamus Taufik tidak ada, adanya ain sin, ain nun, ain ba, tidak ada ya ain to. Atok atau siapa ya? Ya kurang tahu ya, nanti kapan-kapan kalau tahu saya beritahu, tahu dan ingat ya. Wa'lam anna Rahman manahu al-mun'imu bijala ilin ni'am. Arti kata Rahman adalah pemberi nikmat-nikmat yang besar. Jadi nikmat yang diberikan itu khusus yang besar saja. Itu kalau Rahman. Ini harus hati-hati, ini nanti jatuh. Kemudian ai usuliha, ini yang saya jelaskan kemarin. Usuliha itu nikmat-nikmat pokok ya. Rahman adalah zat yang memberi nikmat-nikmat besar, maksudnya nikmat besar adalah nikmat pokok. Kanikmatil wujudi ba'dal adam, seperti nikmat diciptakan Allah ya. Dulu kita kan tidak ada, kemudian ada, itu nikmat, itu namanya nikmat pokok. Wal iman wal afiyah wal rizki wal akli was sam'i wal basari wa ghairi dzalik. Ya. Contoh yang lain, kita diberi Allah keiman, diberi sehat, rizki, punya akal, punya pendengaran, punya penglihatan, itu semuanya nikmat-nikmat yang pokok. Warrahim manahul mun'imu bidako ikin ni'am ay furu iha. Kalau rahim artinya adalah pemberi nikmat-nikmat yang cabang, sifatnya cabang. Sifatnya cabang ya. Contohnya kal jamal wa kasratil mal wa ziyadil iman wa ufuril akli wa khiddatis sam'i wal basar wa ghairi dzalik. Ini penjelasan saya di Bajuri kemarin, ini apa referensinya ini. Contoh dari nikmat-nikmat cabang adalah ketampanan ya, ketampanan, banyak harta. Jadi saya diberi rezeki, itu namanya nikmat, nikmat apa, nikmat pokok ya. Kalau saya diberi rezeki banyak, nah itu baru cabang. Ada tambahan banyaknya, itu cabang. Saya diberi iman, itu nikmat pokok. Saya diberi tambahan iman, itu nikmat cabang. Saya diberi akal, nikmat pokok. Saya diberi akal yang cerdas, itu nikmat cabang. Atau ini khiddati sam'i wal basar ya. Saya diberi penglihatan, itu nikmat pokok. Saya diberi pendengaran, nikmat pokok. Tapi kalau saya diberi penglihatan tajam, pendengaran yang tajam, itu nikmat cabang. Fa inna ma jama'a bainahuma isyaratan ila annahu ta'ala kama yang bagi, ini sama persis dengan Bajuri ya. Kama yang bagi ayyut laba minhu ni'am an-ni'amul azimah kadzalik yang bagi ayyut laba minhu an-ni'am ad-daqiqah. Termasuk rahasia mengapa dalam bismillah ini disandingkan ya antara kata Rahman dan Rahim adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita itu tidak hanya diperintahkan untuk meminta nikmat-nikmat yang besar saja, kita juga diharuskan atau dituntut meminta nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat kecil itu maksudnya tadi nikmat apa? Nikmat cabang tadi. Faqad auhallahu ila Musa, ya Musa la tahsya minni bukhlan antas alani hakiran utlub minni dikoh wal alaf li apa ini li wal alaf apa ini li syatik minni dikoh wal alaf li syatik, gimana ini, wahai Musa, ini ada apa, wahyu Allah kepada Nabi Musa ya. Wahai Musa, kamu jangan takut aku apa pelit ya. Jangan pernah membayangkan aku pelit. Mintalah kepadaku hal-hal kecil. Mintalah kepadaku hal-hal kecil. Maksudnya kalau engkau meminta sesuatu yang kecil, itu jangan pernah berpikir aku pelit. Minta saja apapun, kecil besar silakan. Wal alaf apa ini lisatik. utlub minni dikata wa'af. Apa ini? La syataka atau gimana ini? Sebentar. Ini li syatik atau la syataka atau gimana ini? Li syatik atau li syaknik ya. Sebentar saya cari dulu. Oh, kambing ya Allah. Kambing ya. Ya Allah. Ya, saat ini kambingmu. Jadi mintalah, mintalah apa hal-hal yang remeh dariku. Mintalah makanan kambingmu. Ya Allah, saya minta makanan kambing, itu kan seakan-akan remeh ya. Tapi bagi Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, akan kuberi, gitu loh. Jadi Nabi Musa diberitahu kepada Allah, kalau kamu minta sesuatu itu jangan sungkan-sungkan, jangan apa ya, jangan malu meminta hal-hal yang kecil. Bahkan meminta makanan untuk kambingmu, ini lisyatik ya. Minta makanan untuk kambingmu silahkan, akan kuberi, maksudnya begitu. Ama alim ta'anni khalaqtul khardalata fama fawqaha wa anni lam ahluq syai'an illa waqad alimtu anal khalqa yahtajuna ilaihi faman sa'alani mas'alatan wa huwa ya'lamu anni qadirun a'ta bukan a'ta ya u'ti wa amna'u wa huwa ya'lamu anni qadirun u'ti wa amna a'taituhu mas'alatahu ma'al maghfirah. Wah, ini hebatnya hebatnya Tuhan kita ya. Ya Tuhan ya pasti hebat. Apa kau tak tahu Nabi Musa bahwa aku menciptakan khardalah. Khardalah ini sesuatu yang kecil ya. Apa ini biji sawi atau apa ini? Seingat saya biji sawi. Ini saya niatkan pembacaan ini juga untuk belajar ya. Jadi kalau hanya sekedar dibaca saja itu kan kadang gimana ya pemahamannya itu sepihak ya. Kalau baca tapi didengar oleh orang lain itu kan bisa ada koreksi ya. Kalau memang ada yang mengoreksi, kalau tidak ya nasib saya saja. Khardalah itu biji sawi, benar ya. Khardalah biji sawi. Ama alimta, apa kau tak tahu? Mana tadi? Apa kau tak tahu bahwa aku menciptakan biji sawi dan hal-hal yang lebih kecil dari itu? Dan aku tidak menciptakan sesuatu kecuali aku tahu bahwa makhluk pasti membutuhkan itu. Jadi semua hal di dunia yang diciptakan oleh Allah ini, mengapa diciptakan? Karena Allah tahu bahwa ada makhluk yang butuh dengan itu. Faman, barang siapa yang memintaku, ya, barang siapa yang meminta kepadaku satu permintaan, dan dia meyakini bahwa aku mampu memberi atau tidak, ya. Jadi ada orang yang meminta kepada Allah dan dia meyakini bahwa Allah itu bisa memberi, bisa tidak. Orang yang memiliki keyakinan seperti itu permintaannya pasti diberi oleh Allah. Bahkan tidak hanya diberi, diberi sekaligus diampuni dosanya. Jadi plus-plus ya. Walhasilu anna rahmatahu subhanahu wa ta'ala amatu jami'i makhlukatihi. Kesimpulannya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu menyeluruh untuk seluruh makhluknya. Fayan bagi likuli syahsin muridin rahmatallahi ayyarhama akhahu. Maka hendaknya bagi semua orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, hendaknya dia memberi kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Maksudnya berbuat baik ya. Jadi kebaikan Allah itu menyeluruh ya. Kasih sayang Allah menyeluruh kepada makhluknya. Sehingga kita itu hendaknya juga memiliki kasih sayang kepada seluruh saudara-saudara kita. Qala Ka'ab al-Ahbar maktubun fil Injil ya bani Adam kama tarhamu kadzalik tarham. Kama turhamu kadzalik tarham. Ada satu penjelasan dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan bahwa di dalam kitab Injil tertuliskan kalimat, wahai manusia, seperti halnya engkau diberi rahmat Allah, maka rahmatilah sesama manusia. Jadi karena kita diberi rahmat Allah, maka kita ya hendaknya memberi rahmat kepada sesama manusia. Rahmat ini kasih sayang ya. Fakaifa tarju ayyarhamakallahu wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana mungkin engkau berharap rahmat Allah sedangkan engkau tidak mau merahmati hamba-hamba Allah? Bagaimana bisa engkau berharap kasih sayang Allah padahal engkau tidak pernah memberi kasih sayangmu kepada hamba-hamba Allah? Intaha. Wa mimma yunsabu li Ibnu Hajar rahimahullahu taala irham. Termasuk dari nazom ya, nazom yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar adalah nazom irham. Hadaita jami'al khalqi innaka ma rohim, gimana ini? Irham, berilah rahmatmu. Hadaita jami'al khalqi, engkau akan menunjukkan seluruh makhluk. Innaka ma rohimta innaka marohimta, gimana ini? Yarhamukar Rahmanu faghtanima. Innaka oh innaka marohimta, ma ini ma ama apa? Dzurfiyah ya. Rahmatilah sesama makhluk ya. Irham hadaita jami'al khalqi. Ini hadaita ini menurut saya doa ya. Ini jumlah mutaridah ini menurut saya, kalau salah silakan dikoreksi. Rahmatilah semua makhluk. Karena saat engkau merahmati semua makhluk, berilah kasih sayangmu kepada semua makhluk. Kenapa? Karena kalau engkau memberikan kasih sayangmu kepada semua makhluk, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Maka ambillah kesempatan itu, ambillah keuntungan itu. Walahu aidon, Ibnu Hajar juga ada dua nadom. Irham ibadallahi yarhamukalladzi ammal khalaiq juduhu wa nawaluh farrahimuna lahum nasibun wafiru min rahmatir rahmani jalla jalaluh. Ini baharnya apa? Apa baharnya? Rahmatilah, berilah kasih sayang kepada semua hamba Allah. Maka zat yang kedermawanannya menyeluruh ke semua makhluk, zat yang pemberiannya menyeluruh ke semua makhluk akan memberi kasih sayangnya kepadamu. Manusia-manusia yang memiliki kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, dia memiliki bagian yang penuh, dia mendapatkan jatah yang penuh, mendapatkan bagian yang penuh dari kasih sayang zat yang maha memiliki kasih sayang, zat yang maha memberi kasih sayang. Walihadainil wasfaini khawasun kathirah. Dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya memiliki banyak keistimewaan ya, memiliki banyak keistimewaan. Famin khawasir rahman anna man aktsara min dzikrihi nadallahu ilaihi bi ainir rahmah. Termasuk keistimewaan kata Ar-Rahman adalah barang siapa yang memperbanyak mengucapkan kata ini, maka Allah akan melihatnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Wa man wadzaba ala dzikrihi kana maltufan bihi fi jami'i ahwalih. Dan barang siapa yang selalu membaca kalimat kata ini, maka dia akan selalu diberikan kasih sayang oleh Allah di semua pekerjaannya. Maltuf itu ya diberi kelembutan oleh Allah. Ruwiya anil Khadir alaihi salam anna man qala ba'da aslil jumah mustaqbilan ya Allah ya Rahman ila antaghi basyamsu wasallallahu sayan min umurid dunya adin atahu iyahu. Diriwayatkan dari Nabi Khadir ya, jadi hadisnya sanadnya ke Nabi Khadir. Diriwayatkan dari Nabi Khadir bahwa barang siapa yang setelah asar sholat Jumat, jadi ini rutinitas mingguan ya, setelah asar sholat Jumat, sholat Jumat dia menghadap ke kiblat, kemudian mengucap ya Allah ya Rahman. Ucapan itu diucapkan hingga tenggelam matahari, hingga matahari tenggelam. Jadi setelah sholat asar menghadap ke barat ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman, sampai matahari tenggelam. Dan setelah itu dia meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, baik permintaan dunia atau permintaan agama, dunia atau akhirat, maka Allah akan memberikan permintaan itu, akan mengabulkan permintaan itu. Wah, ini yang punya hutang banyak ini bisa diamalkan ya. Wa min khawasir rahimi anna man katabahu Marokotin ihda wa isrina marrah wa allakoha ala sahibi suda bari abi idnillahi ta'ala. Ini obat sakit kepala ya, obat sakit kepala. Termasuk keistimewaan kata Ar-Rahim seseorang yang menulisnya di kertas sebanyak 21 kali. Jadi satu kertas ditulis Ar-Rahim 21 kali ya. Kemudian kertas itu digantungkan ke orang yang sakit kepala, jadi jimat ini ya, menulis Ar-Rahim ya, Ar-Rahim 21 kali, dilipat-lipat, digantungkan di, biasanya digunakan kalung ya biasanya. Orang yang punya penyakit apa itu, orang yang pusing kepalanya, maka dengan izin Allah pusing itu akan hilang. Wah, ini cocok ini ya, bisa pasang tarif di depan rumah ini. Apa penyembuh penghilang penghilang sakit kepala tanpa obat. Wa man katabahu fi kafi masru wa dzakarahu fi udhunihi sab'a marrat afaqa min sa'atihi bi'idznillah ta'ala. Wah, ini dahsyat juga ini. Barang siapa yang menulis kata Ar-Rahim ya di telapak tangan orang yang kemasukan setan, kesurupan, masru ini biasanya kesurupan ya. Orang yang kesurupan lalu tangannya ditulis Ar-Rahim sebanyak 7 kali ya. Tangannya ditulis 7 kali, kemudian dibisiki ya, diucapkan di telinganya 7 kali. Jadi tulisan di tangan 7 kali, kemudian ucapan di telinga juga 7 kali, dia akan sembuh seketika ya. Afaqa min sa'atih, dia akan sembuh seketika tentunya dengan izin Allah. Maksudnya ya, yang menyembuhkan bukan mantra kita, tapi ya Allah yang menyembuhkan. Jadi kata biidznillah ini sangat penting bagi akidah kita ya. Karena kan kita tahu ya, kama yakul bi apa malah lupa saya. Bitab in au biillah fadaka kufrun inda ahlil millah ya. Wa may yakul bi quwatin mudaati fadaka bidyun fala taltafiti. Itu dalam apa tauhid kan begitu ya. Indaha syarhu asma'illahi ta'ala al-husna. Jadi penjelasan ini ditulis di kitab Syarah Asma'ullahi ta'ala al-husna. Ini penulisnya siapa saya juga kurang tahu ya. Qaluhu alhamdulillahi hadana. Ini sebenarnya saya masih kuat ini. Tapi ya kasihan juga kalau terlalu panjang ya. Kasihan yang nyimak juga kasihan menghabiskan banyak kuota ya. Jadi saya akhiri saja. Di qauluhu alhamdulillah ini kita nanti lanjutkan lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jangan lupa kalau kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lamu bishawabi.